Ya te. Xena Chachín. Ya lah mak. Naon budak nyalukan indungna kitu? Ma we. Lah, naon? Si lain-lain. Ah, nyao. Kadieu geura euy aya sora nu ngajelengeng. Sada sora raket. Boa-boa dulu euy. Moal kitu tima ka dia datang. Naon ah? Dengekeun di sia aya sora naon leu? Ya lemah. Tah, kadenge teu. Heeh. Sada kopi. Ah, tong bodor sih mun teu nyari. Oh, jadi ketahuan. Pacaran lagi sama si ayah. Tegak blok dodoloan. Oh. Nah, yang syaripan goblok. Nya ah teuing ah. Ieu meureun bayi kurang gigi teh nu kieu. Lain kurang gigi kurang ajar. Lain bangsa naon ka nu kieu? Bisa jadi euy. Bangsa Kalijati meureun. Lain bangsa atau eta mah urang meureun. Lain ieu teh makhluk naon karalio? Nyebut ka aing nyebut makhluk naon cenah? Alhamdulillah Gusti gede hate abdi ayeuna yeuh. Sugan teh dewek we dawalan goreng patut geuning aya nu leuwih euy. Bade ka mana ye? Dek neangan salon. Naon? Hayang dikeriting. Naon? Ngarasana teh jabrig meureun. Eta kadenge ku yeuh hayang dikeriting. Hayang diboroman buuk. Hayang bore abegir. Alah karunya deuleu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah atuh. Penak sareng sareng saagami. Leres salira agama Islam. Leres, leres kulan. Ai kitu. Ah rada teu percaya. Nah, moalnya Islam make iket. Aingnya mah agama Islam maneh teh kudu make jilbab. Pugu da awewe. Atuh make-make gamis atuh. Nya manya lalaki make gamis nyaho oh. Gamis mah kuau pakena ku awewe sok dipake nyeupah gamir atuh teh mah sia goblok nya gamir mah di mana urang dahar gede teuing gamir sia dahar teh gemul jurig nu kajawa gemul heeh tamu atuh gemul mah dirinya kareureun haniwung gemor goblok sia ai gemor mah di mana urang boga permen teh teh digemor si goblok digemol gemol mah para dijualan moal atuh teh mah iya tanyakeun ah tanyakeun ngaranna saha saha kakasih teh sih ngaran urang heeh wah pajang Raden Cecep Kutadireja Detnawati Nogleun Cakokonangan Suryah Dilaga Belekok Samidin Republik Indonesia di Sabang nepi ka Merauke suhu maksimum 35 derajat Celcius. Itu ceritanya. Aduh. Ngan tetangga uing ngalukana Cece. Cece. Cece Basoka. Alah. Bener agama Islam mane? Ya heeh. Sing hayang salat sok di mana mane? Lamun mane bener agama Islam? Mane salat sok di mana? Di gereja. Tapi heeh bener. Masjid Belegung. Nya aing ge nyaho di masjid. Sia. Manehna nyebut heueuh geuning, maneh berarti manehna lain. Heuh manehna teh meureunan katulah. Agam lain katulah Katolik meureun sia teh. Maneh agama naon? Islam. Cing, lamun bener si leing agama Islam. Diuji ku dewek. Sok. Rukun Islam aya 5. Jeung meulaan leuh. Saya ditanya ge. Rukun Islam teh aya 5. 1 syahadat, 2 salat, 3 zakat, 4 puasa, 5 munga haji mun kawasa di jalanna. Akur jeung manehnya. Genep dek mah. Ah, lain Islam atuh. Tah ieu agama sesat. Boa-boa maneh anu ngaku nabi paling akhir. Ahmad Sadet. Ya. Ahmad Pegek Malaysia. Agama anu ngaku pang akhirna. Maka yang rukun Islam aya genep. Naon hiji-hiji nasya? Oh, syahadat, sholat, zakat, puasa, 5 munga haji, mun kawasa di jalana. Aya ka genep. Balik deui titik ka dieu. Narek ngajedog di ditu, imah teu boga, baraya teu boga, balik deui. Hoohnya. Alah. Tong nyiksa maneh, mana teh gawe teu boga di Arab, mending balik deui ka dieu di lembur urang. Balik deui ka imah di dieu pansaur nabi ge kitu, rumahku adalah surgaku. Tapi ho, oh nah atuh tercatatnya. Tapi da bener teteh. Ai itu agama naon? Sarua Islam. Ai rukun Islam 7. Ai. Nah, jadi laliur kieu ai. Tapi balalender. Nah, make 7 sia teh. Balikna, heeh, make kapal. Narek lempang ti tu, paeh atuh meureun tilalep di laut oge. Tapi heueuh atuh Gusti. Peh, maneh dek ngomong naon balik di Arab teh da kudu numpak kapal. Da lempang mah meureun urang teh moal nepi-nepi. Sok. Bener tujuhnya. Saralah tapi bener euy. Waduh bener tauhid di jelema ya. Tauhid jeuna. Bisa jadi ya jelema teh geus nganyang ka poe pageto. Aing mah lain geus poe pageto deui geus nganyang ka lioban. Paingan bana radial. Aduh. Lamun kitu wae tiasa panginten 8. naon rukun Islam teh tonggaluihan dengan satujuh-tujuhna. Oh, ada gening da lima gening asli nama, tapi di leuwihan ku mana jadi bener oge teh. Jadi bener oge tah ieu jelema nu lumpuh Yuni jeung ieu nya anu luak leok pamadeganana geuning henteu istiqomah. Aduh bener oi nya aye ka dalapan cik silaing naon dahar pek. Sabab lamun urang teu dahar da paeh atuh. Sok dek bisa numpak kapal kumaha urang lamun teu dahar. Lang layoseun meureun urang teh ngajak papang. Salapan. Naon? Nginum. Naha lamun geus dahar teh kudu melagna ti koro. Tapi heueuh eta aduh ampun. Sepuluh naon sare sok narik nyaring wae eh, urang teh sabab aya beurang aya peuting ban tap jaku kitu nama ku balalen narik tapi salah ieu. Mana rek namahan deui 11 naon nyaring manya sare wae tuh da bener pisan aduh agama naon ieu jelema ieu duh ka harti tauhidna euy duh kajeng keur teh ka harti cenah 12 naon jeung ngising naha deuk dahar wae ngeun goblok ieu.